Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian risalah Mahiya As-Salafiyyatu, apa yang dimaksud dengan Salafiyah, karya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kita kali ini memasuki poin pembahasan kedua, halaman 14, An-Nuqtatu Al-Thaniyatu, yaitu Man Humus Salafu Istilahan, siapakah mereka yang disebut dengan Salaf secara istilah. Al-Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, mada ma'ana, telah berlalu bersama kita penjelasan anna salafa fil lughati, bahwa yang dimaksud dengan salaf secara bahasa ialah man taqaddamaka wa sabaqaka fis sinni wal fadli, siapa saja yang ada di depanmu dan mendahuluimu dalam hal umur dan keutamaan. Pembahasan kata salaf secara bahasa sudah sangat jelas ya, pada kesempatan kemarin kita urai, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali. Wahuna, dan di sini sekarang, nu'arriju ala tahdidi hadhihi lafzati min haythu al-istilah, kita akan mengurai ketentuan kata salaf min haythu al-istilah, dari sisi istilah. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم. Pertama, Allah Azza wa Jal di dalam kitabnya yang mulia berfirman, tepatnya di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَمْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالسَّابِقُونَ dan orang-orang yang terdahulu. Kalau disebutkan orang-orang yang terdahulu, berarti mereka sudah jauh berada di depan kita, mendahului kita. Orang-orang terdahulu. Wal awwalu al awwalun, lagi yang pertama-tama. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah janjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah keberuntungan yang paling besar. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa zaman yang hidup di dalamnya al-muhajirina wal-ansar, dalam hal ini para sahabat, adalah zaman yang sudah berlalu di depan kita. Jauh antara zaman kita sekarang dengan zaman mereka, para sahabat. Makanya Allah mengatakan sabiqun al-awwalun. Mereka muhajirin dan ansor adalah as-sabiqun al-awwalun, karena mereka hidup di zaman yang mendahului kita. Nah, ini pertama. Kemudian berikutnya, yang kedua disebutkan di sini sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala wa fi sahihaini, di dalam sahihaini, sahih al-Bukhari dan Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, lalu orang-orang yang datang berikutnya. Ada tiga zaman yang direkomendasi kebaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, zaman yang beliau hidup di dalamnya. Maka orang-orang yang hidup di zaman itu adalah orang-orang yang paling baik. Khairun nasi qarnis, baik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian di zaman yang setelahnya, kemudian di zaman yang setelahnya, di zaman tabi'in dan di zaman tabi'ut tabi'in. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Lalu setelah itu, ya, datang suatu kaum, تسبق شهادة أحدهم يمينه, di mana persaksian salah seorang di antaranya selalu mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya selalu mendahului persaksiannya. Artinya gambaran bahwa orang-orang yang hidup belakangan adalah mereka-mereka yang selalu mendahulukan persaksiannya. Selalu mendahulukan persaksiannya, artinya bermudah-mudah dalam bersaksi terhadap sesuatu dan juga bermudah-mudah dalam bersumpah terhadap sesuatu. Nah, walafdul Bukhari, hadis ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya, namun teksnya ada dalam sahih al-Bukhari. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup di zaman beliau adalah orang-orang yang baik. Nah, adalah orang-orang yang baik dan mereka hidup di zaman yang jauh ya di depan kita. Nah. Lalu wa bis sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyun nasi khairun. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun? Siapakah manusia yang paling baik? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-qarnu alladhi ana fihi. Al-qarnu alladhi ana fihi, manusia yang hidup di zaman di mana aku ada di dalamnya. Thumma tsani, kemudian di zaman yang berikutnya. Thumma tsalis, lalu di zaman yang berikutnya, yang ketiga. Ya. Kembali Nabi mempersaksikan kebaikan zaman yang mendahului kita. Tepatnya adalah zaman di mana Nabi hidup, kemudian zaman yang setelahnya, lalu zaman yang setelahnya. Qala wa fil babi ahaditsu iddat. Dalam bab terkait dengan ini, ahaditsu iddah, banyak hadis-hadis lainnya. Fal ayatu allati madat min surati at-taubah wa ma jaa min al-ahadits tadullu ala khairiyyati as-sahabati. Maka ayat yang sudah lewat penyebutannya dari surat At-Taubah, ayat yang ke-100 yang tadi kita baca, wa ma jaa min al-ahadits, dan hadis-hadis yang datang berikutnya, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Aisyah, tadullu, menunjukkan ala khairiyyati sahabah, akan kebaikan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabatnya baik, kemudian zaman yang mereka hidup di dalamnya pun zaman yang baik. Wa annahum khairul ummah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya mereka para sahabat itu sebaik-baik umat setelah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mimma la syakka fihi wa la raiba annahum salaf. Dan di antara perkara, kata Syekh, yang tidak perlu diragukan lagi di dalamnya, wala raiba, dan tidak perlu bimbang, annahum as-salafu, bahwasanya mereka para sahabat adalah salaf. Al-mutaqaddimu alaina, yang mendahului kita, fil fadli, dalam hal ilmu, wal ilmi dan iman dan ilmu, dalam hal keutamaan, wal ilmi dan ilmu, wal iman dan dalam hal iman. Radiyallahu anhum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka. Kalau soal sahabatnya jelas, tidak perlu dilakukan lagi bahwa mereka adalah salaf, pendahulu kita. Ya. Bagaimana dengan zamannya itu sendiri? Apakah zaman-zaman yang berlalu sebelum kita ini dikatakan zaman yang baik, salaf kita? Maka di sini akan diurai oleh Syekh. Qala lakin hahuna su'alun muhimbun. Namun di sini ada satu pertanyaan penting. Wahua, yaitu, hal at-tahdidu az-zamani, apakah batasan zaman, lihat, apakah batasan zaman, al-waridu fi hadith Ibn Mas'ud wa Aisyata, yang tertera di dalam hadis Ibn Mas'ud dan Aisyah, wa ghairihima, dan selain keduanya, minal ahadis, dari hadis-hadis, kafin, menjadi sesuatu yang cukup, fi tahdidi makna salafi istilahan, dalam menentukan makna salaf secara istilah. Artinya, apakah yang disebut salaf itu mereka-mereka saja yang hidup di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Nah, qala bima'na akhar, dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asr, apakah setiap orang yang hidup di masa itu, di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'ut tabi'in yang penuh dengan barokah, yakfi an yakuna minas salafis salih, cukup dikatakan sebagai salafus salih alladzina yuqtada bihim, yang patut untuk diikuti. Ini pertanyaannya. Kalau soal sahabat dikatakan sebagai salaf, ya, tidak perlu diragukan. Lalu bagaimana dengan selain sahabat? Kalau soal tabi'in dikatakan salaf, jelas tidak perlu diragukan. Lalu bagaimana dengan selain tabi'in? Kalau tabi'ut tabi'in dikatakan salaf, jelas tidak perlu lagu. Lalu bagaimana dengan selain tabi'ut tabi'in? Ini yang jadi pertanyaan. Ya. Al-jawabu, jawabannya, la qat'an, tidak. Ya, secara pasti, jawabannya tidak. Tidak setiap orang yang hidup di zaman sahabat itu dikatakan salaf. Berarti ketentuannya bukan dilihat dari sisi zamannya, ya, tetapi orangnya. Ya. Nah, li'anna sabaq az-zamani laysa kafiyan fi ta'yin as-salaf. Karena as-sabaq az-zamani, ya, terdahulu dalam hal zaman. Terdahulu dalam hal zaman, laisa kafiyan fi ta'yinis salaf, tidaklah cukup untuk menentukan sesuatu dikatakan salaf. Idza budda an yudhafa ila hadza qaidun muhimmun, sebab harus ditambahkan kepada hal ini qaidun muhimmun, ketentuan yang penting. Apa itu? Wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi was sunnah wa fahmi as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu kesesuaiannya dengan kitab dan sunnah serta paham sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Nah, kalau ada orang yang hidup di suatu zaman di mana zaman tersebut dikatakan zaman yang baik, itu tidak secara mutlak dikatakan orang tersebut sebagai salaf. Ya. Karena yang jadi patokan apa? Kesesuaiannya dengan kitab dan sunnah. Ya. Serta paham sahabat. Benar bahwa tiga generasi, tiga zaman pertama, itu dikatakan sebagai zaman keemasan, zaman kebaikan. Zaman di mana Nabi hidup, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Nah, namun tidak setiap orang yang hidup di zaman tersebut dikatakan sebagai salaf. Ya. Nah, walihada, oleh karena itu, najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah. Oleh karena itu kita temukan bahwa para imam-imam sunnah yuqayyiduna hadzal istilah fayaquluna as-salafu as-salihu. Mereka membatasi istilah ini. Artinya mereka membuat batasan dalam istilah ini. Mereka mengatakan as-salafu as-salihu. Salafus salih. Ya. Kalau sekedar dikatakan pendahulu, betul, tapi tidak setiap pendahulu itu baik. Ya. Orang-orang yang hidup sebelum kita di zaman sahabat, mereka pendahulu kita. Tapi kalau mereka tidak termasuk ke dalam sahabat, maka tidak termasuk dalam golongan salafus saleh. Ya. Fayaquluna as-salafu as-salih. Mereka mengatakan salafus saleh, tidak hanya sekedar salaf saja, tapi as-salafu as-salihu. Liyakhruja bidzalika as-salafu at-talihu. Agar keluar dari istilah itu salaf yang tidak soleh, ya. Salaf yang tidak soleh. Mimman kana fi asrihim, yang hidup di masanya, baik di masa sahabat atau di masa tabiin atau di masa tabiut tabiin. Banyak orang-orang yang membawa kesesatan di masa sahabat, di masa tabiin, di masa tabiut tabiin. Seperti nanti akan datang uraiannya. Nah. Jadi agar keluar dari istilah itu salaf yang tidak saleh. yang hidup di masanya. Walam yakun ala fahmihim, dan tidak pula berada di atas pahamnya sahabat. Wa min walihim, dan jalannya mereka. Wa manahijihim, serta manhajnya mereka. Qala wa kama yuqalu, persis seperti dikatakan, al-waqi'u khairu syahidin, fakta adalah bukti yang paling baik. Ada istilah fakta adalah bukti yang paling baik. Lihat, ini kita akan mengetahui di mana Syekh akan menyebutkan fakta-fakta banyak kelompok, banyak ya, orang-orang yang hidup di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'ut tabi'in, tetapi tidak lurus. Meskipun mereka mendahului kita, tapi mereka bukan salaf kita yang saleh. Fal qadariyatu, kelompok qadariyah. Kelompok qadariyah itu adalah kelompok yang menolak adanya takdir, tidak percaya kepada takdir. Kharajat baina adhhuri jam'in minas sahabah, muncul di tengah-tengah sejumlah para sahabat atau sekelompok sahabat. Artinya ada beberapa sahabat yang menjumpai munculnya kelompok ini. Ya. Wa hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu fil bara'ati minhum syahirun masyhurun. Wa huwa fi awwali wa huwa awwalu haditsin fi sahih Muslim. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dalam hal berlepas dirinya beliau dari mereka, syahirun, cukup terkenal, masyhur. Wa huwa awwalu haditsin fi sahih Muslim. Hadisnya adalah hadis yang pertama dalam sahih Muslim. Ibnu Umar berlepas diri dari qadariyah, dari orang-orang yang tidak percaya kepada takdir. Orang-orang itu hidup di masa siapa? Di masa sahabat, di antaranya adalah Ibnu Umar. Ya. Mereka hidup di masa sahabat, padahal masa itu adalah masa atau zaman yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti sekedar baiknya zaman saja itu tidak cukup ya untuk mendefinisikan apa? Salaf. Ya, sekedar zaman saja. Nah, nyatanya orang-orang Qadariyah hidup di zaman terbaik, zaman sahabat. Tetapi mereka tidak berada di atas jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka mereka al-Qadariyun bukan salaf yang saleh. Ya. Atau bahkan bukan salaf. Nah, ini faktanya. Ya. Wa kadzalika kharajat al-khawarij 'ala Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga muncul kelompok Khawarij. Mereka melakukan pemberontakan 'ala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, atas khilafah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ghairihi min as-sahabah. Dan selain dari kalangan sahabat. Wa hum baina adhhuri as-sahabah. Mereka ada di tengah-tengah para sahabat. Artinya di masa sahabat. Walamma nadharahum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu al-munadharata asy-syahirata al-masyhurah allati akhrajaha al-Hakim fil Mustadrak wa ghairihi bi isnadin sahihin. Tepatnya ketika sahabat Abdullah ibn Abbas nadharahum, berdiskusi atau berdialog dengan mereka, al-munadharata asy-syahirata, dengan suatu dialog yang terkenal, yang masyhur, yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Fakana mimma qalahu lil khawarij istidlalan minhu ala walalihim wanguru laysa fikum minhum ay minas sahabati ahadun. Di antara yang diucapkan oleh Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij, ya, istidlalan minhu ala dhalalihim, membuktikan kesesatan mereka orang-orang Khawarij, adalah lihatlah, perhatikanlah oleh kalian, tidak ada seorang pun di tengah-tengah kalian yang berasal dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal orang-orang Khawarij hidup di masa siapa? Sahabat. Tetapi tak satu pun dari kalangan sahabat yang ada bersama dengan mereka. salah satu kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada mereka adalah, coba lihat, perhatikan, adakah salah seorang di antara kalian yang termasuk sahabat Nabi? Ternyata tidak ada. Dan itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka berada di atas kesesatan. Dan mereka bukan salaf. Ya. Wa hadza kafin fi bayani dhalalihim. Ini sudah cukup ya, menjadi bukti jelasnya kesesatan mereka. Qala. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala mengatakan, idzan as-sabqu az-zamani. Dengan demikian, terdahulu dalam hal zaman, laisa kafiyan fi an yakuna ar-rajulu min as-salafis salih, tidak cukup menjadikan seseorang yang hidup di zaman tersebut sebagai salafus salih. Ya. Karena nyatanya tidak sedikit orang-orang yang menyimpang yang hidup di masa keemasan, di zaman yang baik, di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Nah, untuk dikatakan salaf itu ada ketentuannya, ya, ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Muwafaqatuhu lil kitab was sunnah, kesesuaiannya dengan kitab dan sunnah serta paham sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, qala wa qad akhraja muslimun fi muqaddimatis sahih an ali bin syaqiq rahimahullah ta'ala annahu qala sami'tu abdullah ibn al-mubarak yaqulu ala ru'usin nas da'u haditha amr bin thabit fa innahu kana yashtumus salaf. Imam Muslim rahimahullah ta'ala telah mengeluarkan sebuah riwayat fi muqaddimatis sahih, dalam muqaddimah kitab sahihnya. Sebuah riwayat yang datang dari Ali bin Syaqiq rahimahullah. Di mana Ali bin Syaqiq rahimahullah ta'ala berkata, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak. Aku pernah mendengar Abdullah ibn al-Mubarak berkata, ala ru'usin nas, di hadapan banyak orang, kata Abdullah ibn al-Mubarak, da'u haditha amr. Tinggalkanlah oleh kalian hadis yang dibawa oleh Amr bin Thabit. Karena sesungguhnya dia ini orang yang suka mencela salaf. Ya. Padahal Amr bin Thabit hidup di masa ahli hadis. Di masa salaf. Di masa salaf. Di zaman yang bagus, di zaman yang baik. Tetapi karena tidak berada di atas paham sahabat, maka bukan salaf. Malah dia dikenal suka mencela siapa? Salaf. Ya. Tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit karena sungguhnya dia suka mencela salaf. Qultu. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, saya katakan, was-salafu fi hadzal maqam humus sahabatu la ghair. Kata salaf di sini adalah para sahabat, la ghair, bukan yang lainnya. Nah. Jadi kita sudah hampir sampai pada sebuah kesimpulan bahwa yang disebut salaf adalah mereka para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti fahamnya para sahabat. Ya. Baik di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau para ulama yang datang setelahnya. Al-a'immah al-arba'ah. Zaman ahli hadis dan seterusnya. Setiap yang mendahului kita, mereka adalah salafus saleh kalau mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Jadi kalau begitu tidak dibatasi oleh sebuah zaman. Ya, tidak dibatasi oleh sebuah zaman. Tidak hanya dikatakan bahwa zaman salaf itu berarti hanya zaman sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in saja, tidak. Tetapi zaman yang berikutnya pun, ya, kalau di dalamnya ada orang-orang yang mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka mereka dikatakan salafus. Nah. Qala wa qad bayyana hadzal istilah a'ni as-salafiyyah 'adadun min al-ulama. Sejumlah para ulama telah menjelaskan istilah ini, a'ni as-salafiyah. Yang saya maksud adalah istilah salafiyah. Adadun minal ulama, sejumlah ulama telah menjelaskan istilah ini, yaitu istilah apa? Salafiyah. Famatsalan, misalnya Imam Ahmad. Qala Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Berkata Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal. Nama ayahnya bukan Hanbal, nama ayahnya sebenarnya Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah merahmatinya. Fi risalatihi al-masyhurah, dalam risalahnya yang terkenal, bi usulis sunnah, dengan judul usulus sunnah, beliau rahimahullahu taala mengatakan, usulus sunnati indana, dasar-dasar sunnah di sisi kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh ya kepada apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh ya, mengikuti mereka. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, ini mengandung sebuah isyarat bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah salaf kita yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Thank you.